kemuliaan hanya bagi Dia. Dia yang layak disembah di pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata untuk selamanya surga bumi menyembah yang termulia. Dia Yesus Allah kita. Dia bertata untuk selamanya surga bumi.